sederhana, darahku semakin cinta. Ijarat sama kasih yang berjanji tapi lagi. Sederhana, darahku semakin cinta. Ijarat sama kasih yang berjanji tapi lagi. I'm still.